أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي البشير النذير اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتقوا الله من عذاب يوم العصير أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. Pada sebuah wasiat yang pernah disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, di dalam sebuah kitab yang berjudul Wasiyatul Mustafa halaman 84. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada beliau, "Ya Ali," katanya, "sittatun min ummati fil jannah." Ada 6 kelompok dari umatku yang menjadi penghuni jannah. Semoga kita termasuk di antara salah satu kelompok 6 ini, atau kita semua memang telah melakukan dari perbuatan yang dilakukan oleh ke-6 kelompok tadi. Hadirin sekalian, kelompok yang pertama, kata Rasulullah, syabun taibun, seorang anak muda. Kalau bahasa Arab ini biasanya khitabnya kepada laki-laki, tetapi ini juga inklusif dengan kaum wanita. Jadi tidak hanya seorang pemuda, tetapi kaum muda saja. Kaum muda, baik laki maupun perempuan, yang sudah merintis jalan menuju pulang kepada Allah. Tobat, dari kata tabayatubu taubat, sama dengan anaba yunibu, inaba, artinya kembali, pulang. Orang yang bertobat adalah orang yang sedang merintis jalan untuk bisa pulang kembali kepada Allah. Seorang anak muda disebut-sebut sebagai calon penghuni surga lantaran dia segera bertobat. Ini sesuatu hal yang nampaknya agak jarang. Biasanya masa-masa muda itu umumnya diliputi oleh berbagai kehidupan yang masih penuh gejolak-gejolak emosi, gejolak-gejolak ambisi pribadi, dan gejolak-gejolak ego yang cukup tinggi. Sehingga ketika iman itu mengendalikan dirinya, itu sering terkalahkan. Mungkin kita sendiri bukan pernah lagi, karena kita telah melalui fase masa muda. Anak muda yang sudah mulai merintis jalan pulang kepada Allah, artinya mereka yang tidak lagi tertarik dengan bentuk kehidupan yang umumnya biasa mewarnai anak muda. Hidup semau gue, apalagi kalau belum nikah, bisa bebas. Dunia gelap malam, istilah di kota, atau dunia gemerlap malam, pub-pub lah mereka coba. diskotik lah, pub lah, ataupun tempat-tempat yang biasa digunakan untuk hura-hura, itu biasa bagi anak-anak muda perkotaan. Kalau di daerah kampung-kampung, ya anak-anak muda itu dari kalangan mereka yang hura-hura hanya melampiaskan emosinya itu lewat berbagai hiburan-hiburan ala kampung. Tentu saja mereka masih terbilang orang-orang yang masih ingin menyalurkan hasrat-hasrat yang syarat dengan keinginan yang pada umumnya melanggar susila. Umumnya melanggar norma dan nilai-nilai keagamaan. Di sini Rasulullah menempatkan nomor satu, apabila ada anak muda yang sudah mulai bertaubat, berhenti dari berbagai kegiatan-kegiatan hura-hura dan yang bersifat percuma buat dirinya, ini disinyalir sebagai ahli surga. Hadirin sekalian, tentu saja kalau kita mau menyebut diri kita ini masih anak muda, bisa saja. Karena patokan pemuda itu sendiri masih tetap kontroversi. Sejak kapan dan sampai batas umur berapa? Hanya kalau kebilang muda, ya mungkin termasuk mereka adalah anak muda atau orang yang masih muda. Tapi itu pantas kalau orang sudah berkepala lima. Tidak lagi pantas disebut sebagai anak muda karena sudah beranak pinak. Karena itu stressing sabun itu anak-anak muda yang umumnya masih pada bujangan. Paling ada 1-2 yang sudah menikah. Dan pada umumnya mereka yang sudah menghabiskan usianya dengan berbagai bentuk hura-hura pada masa remajanya sampai awal-awal menjelang nikah. Bahkan di Jakarta itu ada semacam pesta menjelang nikah atau menjelang mengakhiri masa muda itu dengan bebas. Nampaknya, kalaupun berhasil mereka berhenti dari berbagai kegiatan yang syarat dengan urusan nafsu, terutama nafsu berahi, golongan hedonis ini, bila mana kemudian bertaubat kepada Allah, menghentikan seluruh aktivitas kemaksiatannya itu, mudah-mudahan atau insya Allah termasuk kategori yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu saja ini inklusif bagi kita semua yang sudah mungkin merasakan kejenuhan hidup yang kebanyakan banyak menggunakan finansial dan itu berbahaya. Justru mengapa kaum-kaum anti-Islam menggunakan kesempatan yang paling emas buat mereka untuk merusak jiwa anak-anak muda. Umat Islam di Indonesia ini selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dari kalangan intelektualnya, mereka dijejali dengan berbagai pendapat-pendapat atau diksi-diksi yang mengarah kepada hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari norma-norma keagamaan, selalu lebih mengutamakan rasio di atas wahyu. Maka kita pernah mengenal kelompok i'tizal, mu'tazilah. Dari kalangan intelektual muslim juga mereka terus dijejali dengan paham-paham liberalis yang kita juga pernah mendengar atau pernah membaca buku-buku tentang yang mengarah kepada kebebasan hukum Islam, seolah-olah hukum Islam itu tidak ada. Yang ada itu adalah hukum buatan ulama, kata mereka, yang belum tentu benarnya. Ini jaringan Islam liberal untuk kalangan intelektual muslim sedang menjadi tantangan. Dari kalangan anak-anak muda mereka terus diserobot dengan bentuk-bentuk hedonistis, yaitu pemuasan khas melalui hal-hal yang bersifat badani. Entah itu melalui hal-hal yang bersifat pornografis. Dari kalangan para remaja, mereka dijejali dengan bentuk-bentuk obat terlarang yang banyak beredar terus-menerus. Maka Nabi telah bisa membayangkan masa depan. Betapa potret Islam di masa depan itu akan lebih berat tantangannya. Karena bentuk jahiliyah di masa depan mungkin akan lebih canggih. Kalau dahulu berhala itu masih berbentuk patung, sekarang bisa saja berbentuk hasil teknologi. Nah, pada kondisi yang seperti ini, maka kita sendiri punya anak muda. Maka kewajiban kita untuk mengarahkan mereka pada hal yang lebih positif. Itu sesuatu yang bersifat azmil umur namanya. Yaitu kebutuhan yang sangat primer. Di dalam sebuah hadis lain pernah Nabi menyatakan, istausu bisababi khairan arifu afidatan. Hendaklah kalian menyampaikan tausiah kepada anak-anak muda itu dengan sebaik-baiknya, lantaran jiwa mereka itu masih rentan, masih sangat peka. Tentu saja kita yang punya anak-anak muda di rumah, punya remaja, hendaklah benar-benar kita memperhatikan nasib mereka untuk masa depan mereka. Seiring dengan itu, kekhawatiran Allah dalam An-Nisa ayat 9 yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap individu mukmin itu merasa khawatir. Khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan zurriyatan di'afan. Ini bentuk isim nakirah, artinya yang bersifat umum. Maka tentu yang bersifat umum itu lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam ilmu keagamaannya, lemah di dalam akhlaknya, lemah di dalam pengorbanan untuk kepentingan Islam, lemah di dalam kepedulian terhadap dakwah Islam, lemah pula ekonominya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hendaklah setiap kita ini merasa khawatir bila meninggalkan zuriyah yang seperti itu. Maka oleh sebab itu, solusinya falyattaqullah, kembali kepada konsepsi Allah, yaitu takwa. Lalu mengarahkan mereka dengan qaulan sadida. Qaulan sadida ini diartikan oleh para mufassirin sebagai pendidikan yang penuh kedisiplinan. Bila mana kita semua sayang pada putra putri kita, mari pada sela-sela waktu kita yang kebanyakan kita ini disita oleh pekerjaan, pulang sore, pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore, untuk menyisihkan waktu itu agak lebih ekstra, melihat kondisi dan fenomena zaman yang dihadapi oleh kita semua bukan semakin baik nampaknya. Dan memang Nabi pernah mengatakan pula, la ya'tiz zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan muncul zaman, tidak akan datang zaman, kecuali yang datang itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Itu Rasulullah. Jadi bukan semakin baik zamannya, semakin buruk. Kalau zaman kita kaitkan dengan hanya sekedar waktu, waktu tetap 24 jam. Dari dulu juga tidak pernah berubah. Seminggu tetap 7 hari. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Tetapi penghuni zamannya itu. Yang lebih buruk itu penghuni zaman. Apalagi kita akan meninggalkan mereka. Maka kalau Nabi kemudian menstressing kepada kita, adibu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Tuh, ini lebih kuat lagi. Cobalah berikan takdim. Takdim itu tidak hanya sekedar tarbiyah, mendidik atau mengajar. Takdim itu lebih diarahkan kepada berbagai bentuk-bentuk yang mengekang mereka dengan kedisiplinan. Karena mereka, anak-anakmu itu hidup di zaman yang tidak lagi dizamani oleh kalian. Artinya kalau kita kembali kepada Allah, kita tinggalkan mereka pada zaman yang akan lebih buruk. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sikapi dengan positif, sehingga adalah di antara putra-putri kita itu yang pernah mondoklah, paling tidak 10 tahun, 20 tahun, paling tidaklah 10 tahun gitu, mondok di pesantren. Jangan semua jadi pegawai negeri, jangan semua jadi PNS. Yang rata-rata mahar untuk jadi PNS itu kan mahal sekarang. Untuk jadi guru saja maharnya itu puluhan juta. Itu. Lebih mahal daripada nikah. Nikah itu cukup dengan peralatan sholat ya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu sudah halal. Lah yang namanya jadi PNS itu. Jadi pegawai BUMN atau apa. Itu maharnya mahal, walaupun memang tidak disebutkan tarifnya. Berapa itu? Kata Allah, falaula min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Cobalah, jangan jadi prajurit semua. Ini kan sedang cerita perang. Dalam Taubah itu sedang cerita perang. Cobalah, jangan semuanya jadi prajurit, jangan semuanya jadi pegawai negeri, jangan semuanya jadi karyawan. Hendaklah ada sekelompok di antara anak-anak kita itu yang berangkat mondok gitu loh ke pesantren-pesantren, liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam agama. Setelah mereka berhasil, liyunziru qaumahum, mereka menjadi munziru kaumin. Artinya menjadi kiai istilah sekarang. Menjadi ustaz. Atau menjadi ajengan kalau di kampung. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan saja kaumnya itu mau diperingatkan. Diberi kabar bertakut. Berhati-hati menghadapi zaman. Hadirin sekalian, jadi suruhan mondok di pesantren itu Quran. Karena tidak ada lembaga yang secara spesialisasi memperdalam nilai-nilai dinul Islam, ya kecuali pesantren. Yang sekarang ini kita telah mendapatkan satu tantangan, di mana pernah pesantren itu akan didatangi untuk dipinta tanda tangannya apa? Dipinta cap jempolnya. Kemudian disisir dan sebagainya. Reaksi dari para kiai sangat luar biasa. Ini kan curiga, ini ada apa? Karena banyak orang-orang yang dilibatkan dalam teroris itu. Katanya pernah mondok di pesantren ini. Ini memang rencana yang begitu sangat efektif. Sistematik atau sistemik. 3 tahun nanti akan diledakkan, masuk dulu pesantren, sudah 3 tahun, 4 tahun, nah, baru direkrut. Bisa saja begitu. Untuk memudarkan tentang posisi pesantren. Sehingga orang-orang yang akan memasukkan putranya ke pesantren. Wah, tadinya sih anak saya mau dimasukkan ke pesantren. Tapi jangan-jangan mereka jadi teroris. Nggak jadi. Itu yang diharapkan. Karena menurut penelitian dari para misionaris-misionaris dari Eropa yang pernah melakukan penelitian di sini, kenapa Islam itu kok masih eksis saja di Indonesia ini? Sekalipun 350 tahun dijejali dengan agama baru, lo kok masih bertahan? Salah satu di antara benteng yang terkuat itu justru ada pondok pesantren. Nah, ini yang harus diacak-acak. Dulu ada juga upaya-upaya pesantren disibukkan dengan keterampilan-keterampilan. Beternaklah, menanam itu. Ya, dari satu sisi baik. Tapi kalau kemudian anak-anak santri sibuk urus ikan, sibuk urus benih, sibuk urus apa, kapan ngajinya? Gitu. Kenapa? Kurikulum ini disengaja dulu dimasukkan dari pemerintah langsung. Katanya supaya masa depan mereka tidak memberatkan negara, tidak menjadi beban negara. Loh, pernahkah negara dibebankan oleh para kiai? Itu aja. Orang-orang yang jadi kiai itu tidak pernah ngemis-ngemis. Tidak pernah di jalan-jalan bawa gitar, ustaz bawa gitar terus ngamen. Dadah itu. Mereka dijamin hidupnya oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Mari kita sama-sama memikirkan satulah di antara putra kita yang lima itu, kirimlah ke pesantren. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi nadhir untuk kaumnya, ya, untuk keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli terhadap nasib din kita ini? Karena itu pengertian ta'ibun atau ta'ibun dalam arti taubat itu tidak hanya sebatas insaf lalu cukup melekun aja di masjid, tidak begitu. Tapi anak muda yang benar-benar memiliki potensi untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan, paling tidak untuk keluarganya. Ini penting sekali, Bapak-bapak. Kenapa banyak orang-orang kota yang tidak mau masukkan anaknya ke pesantren? Nah, ini sedikit. Karena mereka sudah kerasukan oleh jiwa materialistik. Pandangan hidup materialistik inilah yang mengesuai mental-mental mereka. Kenapa? Karena kalaupun pesantren memberi ijazah, ya toh, memberi ijazah, mereka berpendapat, mana mungkin ijazah pesantren kok bisa melamar untuk di pabrik lah gitu. Tidak laku itu. Jadi anak saya nanti tidak makan. Nah, itu kesimpulannya begini. Nah, dulu di zaman jahiliyah banyak orang-orang dari beberapa bani yang membunuh anak lantaran takut tidak makan. Sehingga ditegur oleh Allah, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Atau "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kamu bunuh anak-anak kamu itu karena kamu takut mereka tidak makan. Nahnu narjukukum wa iyyakum. Pada ayat lain, nahnu narjukuhum wa iyyakum. Kami akan memberi rezeki mereka. Sebagaimana juga kamu kan kami beri rezeki. Kalau dulu orang membunuh fisik, sekarang tidak. Fitrah yang dibunuh. Fitrah keagamaannya itulah yang dibunuh. Illa anna abawaihi. Nah itu. Kedua orang tuanya lah yang membuat fitrah anak itu berpandangan Majusi, berpandangan Yahudi, berpandangan Nasrani. Walaupun bukan Yahudi beneran, Nasrani beneran, atau Majusi beneran. Tapi pandangannya. Lantaran apa? Fitrahnya dijauhkan dari nilai-nilai dinullah. Ini juga membunuh juga. Cuma yang dibunuh bukan fisiknya, tapi fitrahnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok seperti ini. Yang kedua, hadirin, orang yang disinyalir oleh Rasulullah sebagai ahli surga, wa man tasaddaqa sirran. Orang yang bersedekah dengan sangat rahasia. Jadi sedekahnya itu dirahasiakan. Ini pengertiannya bukan selingkuh dari istri loh. Karena ada hadisnya, saya selingkuh aja, lalu kasih. Tidak begitu maksudnya. Sirran di sini mewakili kata ikhlas. Orang yang bersedekah dengan ikhlas. Pada 7 kelompok orang yang dijamin mendapatkan perlindungan di yaumil jaza. Di mana hari itu sangat panas. Di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ada satu. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Ini seiring dengan itu. Hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu. Orang-orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah atau sumbangan, lalu dia bersembunyi, menyembunyikan, merahasiakan sedekahnya itu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Wah, ini saking ikhlasnya loh, Pak. Sampai tangan kiri itu pelongo-pelongo. Apa ya? Apa ya katanya dilakukan oleh tangan kanan? Saking ikhlasnya. Oleh sebab itu, di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa sedekah yang diterima adalah sedekah yang ikhlas. Sedekah yang ikhlas ini dijamin masuk surga. Berbicara tentang ikhlas, tentu banyak sekali rintangannya, godaannya. Orang berbuat jasa diomong-omongin. Nah ini kan sudah pudar ikhlas. Ketika dia memberikan sumbangan untuk sebuah monumen, bangunan, madrasah, pondok, jalan, yandu, atau apa saja. Di jalan jariahnya. Lalu dititipkanlah dengan diam-diam. Berikan uang ini, tolong jangan disebutkan namanya. Tulis sajalah hamba Allah. Saya kasih 20 juta. Beri. Sampai ke panitia, hari Jumat diumumkan. Saudara-saudara, alhamdulillah. Kita telah mendapat sumbangan dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Waduh, orang-orang yang hadir pada Jumat itu tentu saja bangga atau kagum loh. Hebat katanya itu orang itu. Padahal orang itu ada di depan, lagi duduk. Di sampingnya itu ada yang gelisah, di samping orang yang nyumbang. Sah aja nanyata, hebat-hebat tuh. Nah, di sini godaan. Tidak terasa dia. Penggane, akang. Ongkoh tidak mau disebutkan namanya. Tapi pas orang yang gelisah dikasih tahu. Akang mau terlupa omong. Bro, akang terlupa omong. Ini godaan ikhlas. Susah sekali mempertahankan ikhlas itu. Maka ikhlas itu harus dikepung. Dari awal, sebelum melakukan perbuatan, sedang melakukan perbuatan, dan sesudah. Jadi ada evilo, ada prolognya. Sebab Nabi membagi-bagi godaan ikhlas itu kepada riya dan sum'ah serta ujub. Itu masalahnya. Diceritakan dengan bangga. Dibanggakan, kagum terhadap diri sendiri. Atau memang diperlihatkan. Only to show. Inilah godaan ikhlas. Mari kita belajar bersama-sama untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, ikhlaskanlah. Ikhlaskanlah. Maka dalam sebuah hadis qudsi, ikhlis dinaka yakfikal qalil minal amal. Coba ikhlas beragama kamu itu. Amal sedikit pun itu representatif. Asal ikhlas. Apalagi besar. Yang ketiga, orang yang mendapat jaminan dari Nabi itu juga adalah waman yu'addi sholatad duha. Orang yang mendirikan sholat duha. Ini ada jaminan. Hadis-hadis tentang duha itu banyak. Tetapi salah satu di antaranya hadis yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan tiga hal. Pertama, puasa tiga hari tiap bulan, yaumul bid. Yang kedua, sholat witir ini duha. Dan yang ketiga, rakaataini duha. Dua rakaat saja sholat duha. Nah ini yang rutin itu dua rakaat, silakan. Yang delapan, dalam hadis yang lain juga ada yang 12. Yang delapan itu kadang Nabi melakukan terus menerus. Sampai orang mengira tidak pernah Rasulullah berhenti dari duha. Tapi juga kadang-kadang beliau meninggalkan yang delapan. Sampai orang mengira bahwa dia kapan duhanya. Nah gitu. Jadi paling tidak berangkat ke kantor. Di kantor ada sejadah kita. kita gelarkan, kita bawa wudu dari rumah. Soklah 4 rakaat atau 2 rakaat di kantor teh sebelum langsung ke komputer kita. Insya Allah kantor kita itu akan berkah. Unit kerja kita itu, divisi kita, insya Allah akan berkah. Banyak saja duit, entah dari mana. Pokoknya ngalut. Berkah itu jangan diukur dengan duit saja loh Pak. Tapi dengan sehat, dengan afiah, itu juga berkah. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, wa man kana dhahabu mali ahwana alaihi min fawatis salatin wahidatin ma'al imam. Dan barang siapa yang kehilangan sesuatu dianggap enteng ketimbang ketinggalan 1 rakaat dari berjamaah. Ini luar biasa ini. Jadi fadilah salat berjamaah itu benar-benar jaminannya surga. Sekali lagi, barang siapa yang kehilangan sesuatu, harta, itu dianggap enggak seberapa ketimbang kehilangan 1 rakaat saja dari berjamaah dengan imam. Alhamdulillah ya, di tempat kerja kita itu salat berjamaah sudah begitu bagus. Mudah-mudahan tidak hanya di sini. Datang ke rumah mah mun paride wae masing-masing, tidak begitu. Tolonglah kita pelihara salat berjamaah ini. Kehilangan 1 rakaat saja itu lebih berat. Dalam sebuah asar maksud saya, ada seseorang yang ketinggalan tabi'in. Syakik bilhi ini ketinggalan salat berjamaah Isya loh Pak. Begitu datang sudah assalamualaikum semua. Kejar lagi masjid yang lain sudah bubar. Kejar lagi. Waduh. Dia menyesalnya bukan main. Akhirnya ulama yang bernama Syakik Bilhi ini melakukan sholat Isya 27 kali. Untuk menutupi 27 derajat yang ketinggalan. Malam harinya, dia bermimpi, dia mengendari seekor kuda, tetapi tiba-tiba rombongan dari belakang melesat dengan kecepatan yang tinggi sehingga dia ketinggalan. Pagi hari dia lapor kepada gurunya. Diceritakan hal ihwal tentang dia tidak sholat berjamaah, lalu dia mimpi itu. Apa komentar sang guru? Itu artinya, sholat kamu yang 27 kali Isya tetap dibawa sholat 1 kali dengan berjamaah. Nah ini nilai berjamaah. Bisa kita rasakan ketika kita sholat munfarid. Itu kurang begitu nendang gitu kata anak-anak. Ketimbang sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa memelihara sholat berjamaah. Yang kelima, وَمَنْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Orang yang mengalir air matanya ketika berzikir lantaran takut kepada Allah. Ada 2 buah mata yang tidak terkena oleh sentuhan api neraka. Mata yang melek menjaga keamanan jundullah. Bagian piket ini. Atau ronda. Ronda malam. Mudah-mudahan termasuk ini. Ronda malam itu. Mereka melek terus-menerus menjaga keamanan, dan mata yang satu lagi adalah mata yang melek dan mengalirkan air mata ketika dia zikrullah. Ini 2 mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Memang mungkin kita dahulu Pak tidak seperti di Mekah. Mungkin kita dahulu pada waktu di Mekah, seetik-seetik, curucu, cisocat, curucu, nikmat sekali. Kok datang ke Bandung, susah sekali. Masalahnya situasi dan kondisi yang tidak menunjang. Di sana itu tidak ada hiburan, tidak ada pikiran apa-apa kecuali ibadah. Apalagi berkahnya Masjidil Haram, semua orang juga fokus ke sana. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan duniawi, pangkat, jabatan, posisi. Gitu. Tapi semuanya dalam nuansa ibadah. Mudah sekali air mata keluar. Tapi ketika kita di sini agak susah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang keras hati. Sebuah hadis yang mengerikan mengatakan, Jumudul ain min qaswatil qalbi. Keringnya air mata itu diakibatkan oleh kerasnya hati. Wa qaswatul qalbi min hubbid dunya. Dan kerasnya hati itu diakibatkan oleh hubbud dunya. Wa hubbud dunya min karahiyatil maut. Dan hubbud dunya itu diakibatkan oleh tidak siap pulang. Tidak mau mati. Wa karahiyatil maut. Wa karahiyatul maut min tulil aman. Dan kalau sudah takut mati itu diakibatkan dari terlalu panjang angan-angan untuk hidup di dunia. Nah, barangkali mari kita memiliki qasrul amal. Qasrul amal itu digambarkan oleh Sayyidina Umar dengan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kita sedang kerja, benar-benar kerja menghadapi pekerjaan, yang ditanamkan itu optimisme kita untuk tetap bekerja dengan baik. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, hanyut dalam suasana ritual, maka yang ditanamkan itu, aku akan mati besok. Nah, ini qasrul amal. Kalau sudah qasrul amal, maka tidak akan muncul yang disebut dengan hubbud dunya. Kalau sudah tidak muncul lagi hubbud dunya, maka hati menjadi lunak. Kalau sudah lunak hati, mudah sekali air mata itu mengalir. Ketika hanya mengucapkan astagfirullah, curcuk. Nah, ini orang dijamin masuk surga. Kemudian yang terakhir, wa man zahamal ulama'a fi majalisihim. Dan orang-orang yang masih tetap memelihara majlis ta'lim, mereka membludak berkumpul di situ. Hadirin sekalian, fenomena yang kelihatan sekarang ini, majlis-majlis taklim itu hampir-hampir kurang banyak diminati oleh umat Islam. Mereka lebih banyak membludak di mal-mal, betul? Di swalayan-swalayan, malam minggu di jalan dagu. Kok ikut-ikutan juga itu. Pernah saya lihat dari Telkom ada seorang, waduh, kena naon cerita tadi. Ngiring-ngiringnya, hoyong terang begitu. Beli jagung harganya 10.000 satu. Waduh, dengan bangga ini. Membludak di situ tidak masuk dalam kelompok orang yang dijamin masuk surga. Tidak ada hadisnya. Orang-orang yang membludak di pasar-pasar dijamin masuk surga. Tidak. Yang membludak di majlis-majlis taklimlah yang dijamin. Nabi menyatakan demikian, analisisnya adalah hanya mereka yang butuh ilmu yang akan datang ke majlis-majlis taklim. Hanya mereka yang butuh peringatan dari Allah dan Rasulnya yang bisa datang ke majlis taklim. Semoga kita ini termasuk salah satu di antaranya. Demikianlah hadirin, kita akhiri pertemuan ini dengan satu harapan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan inayah, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pandai menangkap sinyal-sinyal yang terdapat dalam pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana innaka antal wahhab وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tausiah yang telah sampaikan oleh Kiai Baru Hayat. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya bagi kita.